5 kali lebih cepat. Angkat lemak bandelnya, bahkan di plastik. Sedikit aja sunlight, cepat hilangkan lemaknya. Bekas rendang, gulai dan kare, semua ngebau lagi. Sup, sup, sup, sup, sup, sup. Usap, sup, usap sunlight 5 kali lebih cepat. Angkat lemak bandelnya, bahkan di plastik. Sedikit aja sunlight, hemat waktu gak ribet lagi. Panci wajan buah dan sayur, semuanya jadi bersih. Usap, sap, usap sunlight. Sap, usap sunlight. Usap, sap, usap sunlight. Sap, usap sunlight. Bersih bersinar sunlight.